بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika sholat saya suka menangis, tapi saya pernah dengar hati-hati karena bisa saja itu setan yang membuat seolah-olah kita sedang menangis. Menangisi dosa-dosa kita. Jadi menangislah disesuaikan dengan surat yang kita baca. Kalau tidak banyak hafalan bagaimana, padahal hati dan pikiran kita sedang merasa berdosa dan ingin menangis. Dia juga demikian ya. Bisa benar, bisa keliru juga. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Ayat kedua. Ada orang-orang yang disebut oleh Quran, Masya Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang ketika dibacakan Quran pada dirinya, itu bergetar jiwanya, ada sentuhan tersendiri gitu. Tiba-tiba ingatannya kepada Allah meningkat. Ingat apa aja, bisa ingat dosa, ingat macam-macam dan sebagainya. Ya, dan yang paling menarik, ayat ini tidak pernah bicara apakah yang dibacakan Quran itu ngerti isinya atau enggak. Ada satu kondisi, kondisi tertentu yang ketika kita mendengar ayat Quran tiba-tiba menangis, ingin ikut. Saya tanya, tadi saya nangis baca, antum ngerti gak bacaan saya? Antum kenapa pada ikutan nangis? Padahal belum tentu ngerti apa yang saya sampaikan. Kan? Jadi ada situasi tertentu yang membuat kita terarah untuk memohon. Dalam situasi ini, kita bisa lihat apakah itu setan permainannya atau memang keadaan hati terdalam kita yang memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Nah, jika, bagaimana membedakannya? Jika dalam sholat kita, tangisan kita membuat lebih khusyuk, lebih ingat dengan Allah, hadir permohonan terbaik, penyesalan dosa-dosa, maka ini dipastikan, ini petunjuk kebaikan. Itu bagian dari hidayah kebaikan. Tapi kalau dengan tangisan Anda membuat tidak khusyuk misalnya, misal malah mengganggu fokus Anda, cuman dibuat-buat nangis dan sebagainya, kan? Maka itu tentunya bukan dari hal yang baik. Karena tidak sedikit ada orang-orang yang ketika melihat yang nangis, dia belum nangis. Gak enak kan saya belum nangis, dia aja nangis. Nah, gitu kan? Dicari-cari dan sebagainya. Jadi sehingga menghasilkan kesan bahwa kalau dia pun bisa, saya pun bisa. Ya, apa perencanaannya? Sudah direncanakan dari sejak sholat. Takutnya apa? Kalau selesai sholat, dia nanya, kenapa kamu gak nangis? Kan? Dia ada sesuatu yang dipersiapkan, yang mengganggu konsentrasi sholat, sehingga dengan itu, sesuatu yang salah. Termasuk imam juga, hati-hati. Imam juga hati-hati. Makmumnya mungkin benar, imamnya mungkin salah. Ya, ada imam ingin memimpin sholat, hanya sekedar ingin mengesankan bahwa saya orang imam yang paling khusyuk. Bisa membuat makmum menangis. Masya Allah, makmumnya benar, imamnya salah. Ingat, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu ditentukan oleh niatnya. Anda benar, niat Anda benar. Ada getaran pada jiwa Anda. Tapi kalau imam cuma nyari-nyari tangisan, supaya disebut imam yang paling khusyuk, imam paling bagus, maka di situ imamnya keliru. Jelas ya? Allah Ta'ala adam. Bismillah. Apa hukumnya tape yang dikatakan akan mengandung alkohol setelah fermentasi? Itu murni atau berasal dari sumber yang tidak murni? Kalau alkohol murni itu hukumnya haram. Tapi kalau dari sumber yang tidak atau berupa makanan biasa setelah diperas jadi alkohol atau yang lainnya, maka hukum alkoholnya itu yang haram. Misal anggur, antum tahu anggur? Anggur kan halal, itu banyak anggur yang dimakan. Tapi ketika diperas jadi minuman misalnya yang memabukkan, maka minumannya yang haram, anggurnya tidak. Lihat-lihat, ada sifat hukum mutlak yang melekat pada sesuatu, ilatnya mutlak. Ada hukum muqayyad, diikat dengan keadaan tertentu. Ya, misal, saya beri gambaran begini. Tape misalnya, asalnya dari apa? Halo? Singkong. Singkongnya haram enggak? Enggak kan? Baik. Kemudian difermentasikan jadi apa? Tape. Baik. Sekarang persoalannya tape makanan. Saya ulang, tape makanan atau perangkat digunakan untuk mabok? Makanan. Nah, sekarang saya turunkan. Ilatnya ada dua. Satu, lihat sini, ada aslun, al-aslu di sini, aslu syai'i, ada yang kedua ghaya di sini, ghaya tu syai'. Lihat sini, ilat itu penyebab hukum. Ada penyebab hukum dari segi asalnya, memang asalnya sudah begitu. Ya, misal, apa hukumnya daging babi? Haram, maka setiap turunan dari babi itu haram. Jelas ya? Setiap turunan dari babi itu haram. Ini yang mutlak. Ada yang aslunya muqayyad. Asalnya halal, begitu diturunkan jadi haram. Asalnya halal, misal anggur halal. Begitu diturunkan jadi apa? Masya Allah, jadi minuman misalnya kan, di wine dan sebagainya, maka wine-nya haram. Asalnya halal, turunannya bisa haram. Tapi ada asal yang haram mutlak, babi mau jadi apapun, semuanya haram. Semua haram. mau mau macam-macam, mau dikemas, mau dikrispi dan sebagainya, tetap itu haram hukumnya. Baik. Hati-hati, lihat sini, teruskan. Ada yang kedua, ilatnya ghayah, berdasar tujuan. Apa tujuannya? Baik, saya tanya pada Anda, alkohol haram tidak? Hah? Ah, tahu dari mana alkohol haram? Yang digunakan antiseptik dan sebagainya kan ada alkoholnya. Hati-hati, kita lihat dulu, apa yang dimaksudkan ini? Apakah alkohol yang dimaksud adalah sarana untuk mabuk atau sarana untuk yang lain? Ya kan? Nabi mengatakan kullu muskirin, setiap yang digunakan untuk mabuk. Et goyah itu bergantung pada tujuan digunakan untuk apa. Bahan ini diarahkan kemana. Alkohol sifat mutlaknya ini. Goyahnya lihat. Goyahnya kalau ditujukan bukan untuk minuman, dia antiseptik dan sebagainya, maka dia boleh, halal hukum, yang ada masalah. Ya, tapi kalau ini ditujukan untuk mabuk dan sebagainya, baru jatuh haram di sini. Baik. Sekarang tujuan orang bikin tape untuk mabok atau untuk haram? Untuk mabok atau untuk dimakan biasa? Makan biasa, kalau tidak melahirkan sifat-sifat untuk ini, dia halal, tidak ada masalah. Kecuali kalau ditujukan untuk mabok. Tapi Ustadz, kalau mabok kan sedikit banyaknya itu haram. Antum minum kopi, kalau misalnya satu baskom, mabok nggak? Mabok berarti sedikitnya pun haram. Kopi satu baskom bikin mabok, berarti sedikitnya pun bikin haram. Jadi kalau berpikir hukum itu, antum harus lihat ilatnya kemana nih. Baik, makan sambal, boleh nggak? Satu truk. Tapi Ustaz itu bisa bikin mabok. Ah, kalau setiap yang bisa bikin mabok sedikitnya haram. Sedikit pun yang sambal itu haram. Mau sambal Surabaya, mau sambal Payudi, mau sambal macam-macam, haram hukumnya. Jadi kalau bikin ini kita harus jelas nih. Jelas. Ya. Jadi kita kalau fikih itu sifatnya itu mesti sampai kepada ilat khususnya. Kalau memang bikin tape untuk mabok alternatif, wine kan dilarang, tapi tape kan tidak. Mabuknya kita pakai tape aja ya. Misalnya dan kumpulin tape. Kalau itu jelas haram hukumnya. Karena dia meniatkan tape untuk mabuk, itu salah. Jelas ya? Baik, tapi kalau hal yang sifatnya umum dan sebagainya enggak ada unsur itu enggak ada masalah itu, karena ilat asalnya bukan untuk itu. Jelas sampai sini? Ya, sama dengan begini. Kalau tapi enggak boleh ngutak-atik hukum. Pernah dengar hadis ini? Lihat, al-ma'u al-bahru hillu al-bahru tahuru al-bahru tahuru al-ma'uhu wal hillu maitatu. Di laut itu airnya suci, semua bangkainya, semua isi hewannya halal semua. Di semua yang ada di laut halal. Ikan halal. Ya kan? Kemudian anjing di laut ada? Ada. Apa hukumnya? Ah, di laut, sepanjang di laut. Oh, berarti semua yang di laut itu halal. Bawa babi ke laut misalnya, cemplungin dulu ambil. Tidak. Itu bukan, itu sesuatu yang berbeda. Jadi jangan semua dibawa ke laut, tidak. Ya, jadi sesuatu yang ada di sana tetap hukumnya melekat, sepanjang dia bukan ilatnya dari situ dia enggak boleh dibawa. Jelas ya? Baik, jadi sepanjang ada di laut silakan, haram dua, ya. Haram dua, babi yang dibawa ke sana atau putri duyung, itu enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim.